Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama menjelaskan bahwa dana pensiun itu adalah boleh diterima. Adapun skema akuntansi perusahaan ataupun pemerintah yang katanya dana pensiun tersebut dipotong dari gaji karyawan yang kemudian dikumpulkan dan dikelola, maka sejatinya ini hanya sekedar mekanisme akuntansi untuk menghindari pajak semata. Adapun pada kenyataannya, pensiun tersebut sejatinya adalah dana pemberian dari perusahaan ataupun dari pemerintah yang itu insya Allah halal wallahu ta'ala a'lam.